Kalau kita bicara pada kapan ya, tatarannya kapan? Nah, tiap anak itu beda-beda tumbuh kembangnya. Tapi patokan dasarnya adalah yang pertama, kalau seorang anak itu sudah mulai bisa memahami bahasa tubuh. Ya, dia belum bisa bicara. Kemudian dia juga mungkin tidak bisa menangkap keinginan orang tuanya. Tapi seseorang yang bicara itu biasanya memancarkan bahasa tubuh. Gitu. Jadi ada joke nih ya, ada seseorang yang kebetulan sedang di sidang begitu. Apakah kamu terima uang gitu ya? Dia bilang tidak, tapi palanya ngangguk-ngangguk. Nah, itu menunjukkan sebenarnya dia terima gitu, karena bahasa tubuhnya menunjukkan bahasa terima. Nah, itu juga yang ditangkap oleh anak kita. Nah, itu anak kita menangkap bahasa tubuh orang tuanya. Misalnya gini, orang tuanya sudah melebarkan matanya, dia bisa tangkap, oh ini tidak suka. Kemudian kalau orang tuanya menarik dia punya mulutnya untuk senyum, dia bisa nangkap ini, oh ini boleh, ini tidak boleh dan sebagainya. Hanya pada saat dia mulai memahami bahasa tubuh, kita juga perlu sadari di situ ada fase yang namanya egosentris. Ya, egosentris itu adalah sebuah software yang diletakkan oleh Tuhan untuk melawan orang tuanya yang terlalu sangat mengatur. Karena saat itu di dalam otaknya sedang tumbuh saraf-saraf dasar untuk kepentingannya dia nanti sampai 12 tahun itu tumbuh. Saraf-saraf dasar untuk kepentingan dia di kehidupan, dia harus membentuk itu dulu, saraf-saraf dasar. Makanya kalau kita perhatikan ya, usia 1 tahun sampai 3 tahun tuh masa egosentris yang paling kencang. Jadi kalau makin dilarang makin keras dia. Nah, itu juga kita perlu ada fleksibilitas ya. Rentang waktunya misalnya penerapan aturan itu setelah 3 tahun bertahap ya. Fleksibel bertahap, nanti makin ketat sampai usia 7 tahun. Biasanya 7 tahun itu sudah sangat memahami aturan main. Kalau sudah lewat 7 tahun misalnya, atau lulus SD, SMP, aduh agak berat. Nanti dia sudah mulai melakukan perlawanan. Kenapa? Karena sistem otak kita, ya, sistem otak anak itu merekam. Siapa yang lebih dulu itu dianggap kebenaran. Jadi kalau misalnya dia suka memukul dan itu tidak kita proses, ya kita tidak kelola, maka kalau dia sudah sampai SMP dianggap pemukul itu adalah benar dan siapa yang melarang untuk memukul itu adalah salah begitu.